Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Beliau juga berkata, seperti Mas Ibnu Qayyim rahimahullah, faidatun jalilatun ma yujra sifatan aw khabaran 'ala ar-rabbi tabaraka wa ta'ala aqsam. Di sini ada faedah penting, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ma yujra sifatan, apa yang disebutkan sebagai sifat au khabaran atau sebagai berita tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ada aqsamun, ada beberapa jenis. Ahaduha ma yarji ila nafsi dzat. Yang pertama, sifat-sifat atau berita-berita tentang Allah yang kembalinya kepada zat-Nya. Kaqaulika, seperti ucapanmu. Dzatun wa mawjudun. Atsani ma yarji' ila sifat ma'nawiyah. Yang kedua, apa yang kembalinya pada sifat ma'nawi seperti al-alim wal-qadir was-sami' wal-basir. Kalau tadi tentang zat-Nya, maka disebut dengan zat, disebut dengan ada, disebut dengan mawujud. Ada yang kembali pada sifat ma'nawiyah seperti maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Atsalits, yang ketiga, ada yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mayarji ila af'ali, seperti al-khaliq, yang menciptakan, ar-raziq, yang memberi rizki. Ar-rabi', yang keempat, ada yang kembalinya hanya kepada tanzihul mahdh. Tanzih al-mahdh, hanya membersihkan, mensucikan dari apa yang tidak pantas. Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan di dalam ayat dan hadis tentang sekian banyak khabar, berita tentang Allah. Pokoknya kalau dalam cetakan yang suka memerahkan lafaz jalalah akan terlihat jelas. Mesti di sana ada berita. Perbuatan Allah, sifat Allah, semua berita tentang Allah, sifat-sifatnya dan kalau itu kembalinya pada zat, kalau kembalinya kepada sifat, bisa juga kembalinya kepada perbuatan ila akhir. Yang keempat, kembalinya kepada tanzih al-mahdh. Tanzih, pensucian. Seperti kalimat subhanallah. Atau seperti kalimat la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Baik. Kata Ibnu Qayyim, khusus yang keempat ini. Khusus yang keempat ini. La budda min tadammunihi thubutan, harus terkandung di dalamnya penetapan. Karena tanzih itu peniadaan. Tanzih itu nafyun. Tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lelah, tidak. Tapi itu. Itu menafikan, menafikan, menafikan, menafikan. Tanzih, pensucian Allah dari sekian sifat-sifat yang tidak pantas, sifat yang jelek, itu harus labudda min tadammunihi thubutan, harus terkandung di dalamnya penetapan sifat. Karena peniadaan saja itu belum memberikan sesuatu kecuali setelah ada penetapannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idla kamala fil adami al mahdh, karena tidak ada kesempurnaan pada peniadaan saja. Kalau peniadaan saja tanpa penetapan, itu tidak mengandung kesempurnaan. Mau contoh? Tiang ini tidak ngantuk dan tidak tidur. Benar atau salah? Benar. Ya iyalah, benda mati bagaimana tidur? Benda mati bagaimana dia mau ngantuk? Tiba-tiba nekuk tiang ngantuk. Enggak mungkin, benda mati. Berarti peniadaan saja itu belum menjadi kesempurnaan. Tetapi setelah disebutkan penetapannya dan ditiadakan yang sebaliknya, baru itu pujian yang sempurna bagi Allah SWT. Contoh, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, setelah menetapkan hayyul qayyum, maha hidup yang tidak pernah ngantuk. Berarti hidupnya sempurna. Kalau ini kan mati. Kalau benda ini mati, sehingga tidak tidur, ya karena benda mati. Itu kelemahan. Tidak ngantuk karena benda mati, tapi Allah maha hidup dan tidak pernah ngantuk. Maha hidup dan tidak pernah tidur. Qayyum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la budda min tadammunihi subutan. Harus mengandung penetapan. Idla kamala fil adamil mahdh, karena enggak ada kesempurnaan hanya dalam peniadaan. Allah tidak lelah misalnya. Wama massana min lughub. Kami enggak pernah kata Allah ditimpa kelelahan. Apa sifat subutnya yang terkandung dalamnya? Nah, maha kuasa, maha bisa. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap hari Allah punya urusan dan enggak pernah lelah. Ada isbatnya. Apa isbatnya? Al-Qadir, maha kuasa, segala bisa, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah enggak pernah lelah. Itu baru sempurna pensucian tadi. Masih ada yang kelima. Al-Khamis. Walam yadkuruhu aktsarun nas. Enggak disebutkan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Wal ismud dal ala jumlati awsafin adidatin la takhtassu bi sifatin muayyanah. Yang kelima ini disematkan atau disifatkan satu nama pada Allah Subhanahu wa taala yang nama itu mengandung sekian banyak sifat di dalamnya. Mengandung banyak sifat di dalamnya. La takhtassu bi sifatin muayyanah, tidak khusus untuk sifat tertentu. Kalau sami'un mengandung sifat yang sempurna, yaitu maha mendengar. Basirun mengandung khusus sifat yang sempurna bagi Allah, yaitu basar, penglihatan yang sempurna, maha melihat. Tetapi yang kelima ini satu nama, tetapi di dalamnya terkandung sekian banyak sifat. Baldalun ala ma'anin, bahkan mengandung sekian makna yang semuanya sempurna. Seperti kalimat al-majid, al-azim, as-samad. Apa al-majid? Yang maha mulia. Man ittasafa bi sifat muta'addidah min sifatil kamal. Fa innal majid, maknanya berarti di dalamnya ada al-izzah, di dalamnya ada al-ulu, di dalamnya ada ketinggian, di dalamnya ada kesempurnaan. Mengandung dalam sifat majid sifat muta'addidah min sifatil kamal, mengandung sifat-sifat yang bermacam-macam yang semuanya sempurna. Wa lafdhuhu yadullu ala hadha, Kalau haknya ada titik duanya sepertinya keliru, salah cetak. Bukan lafzah. Walafzuhu yadulu ala hadha. Lafaz al-Majid mengandung makna-makna tersebut. Fa innahu mawdu'un lis-sa'ati wal-kathrati waz-ziyadah. Karena makna al-Majid maha memiliki sekian perkara yang sangat banyak berlebih. فَمِنْهُ اسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ وَأَمْجَدَ النَّاقَةُ. Seperti dalam bahasa, kita bicara bahasa. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman, dikira ini taswiyah penyamaan, tidak. Sebagaimana kita katakan bahwa ada nama yang lafadznya dipakai untuk Allah, dipakai juga untuk makhluk, tetapi dengan makna yang sangat berbeda. Ketika dikatakan amjadan naqah, maka naqah itu memiliki kekuatan, memiliki anak yang banyak, memiliki bantuan yang banyak, bisa diginikan, bisa dipakai tunggangan, bisa dipakai semuanya, dikatakan amjad. Tayib. Wa minhu dzul arsyil majid. Juga arsy disebut al-majid. Sifatan lil arsy. Sebagai sifat bagi arsy. Mengapa? Karena arsy sangat luasnya, sangat agungnya, sangat besarnya, sangat mulianya. Disebut dengan arsyil majid, arsy yang majid. Kalau kembalinya pada zat, disebut dengan sifatun dhatiyah. Kalau kembalinya kepada fi'il, dikatakan sifatun fi'liyah. Kalau kembalinya pada tanzih, maka akan kita katakan dengan harus mengandung penetapan sifat. Maka Jahm bin Safwan tidak dianggap memuji Allah, tetapi dianggap sesat, dal, kafir, mulhid. Mengapa? Karena tidak mau mensifati Allah kecuali dengan sifat nafi. Argumennya, argumen bodohnya, kata Jahm bin Safwan, Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat, seperti makhluk punya sifat. Tetapi jelas Allah tidak bodoh. Jelas Allah tidak lalai. Jelas Allah tidak lumpuh. Jelas Allah tidak semua. Apakah dia sudah memuji Allah? Belum. Karena dia tidak menetapkan satu sifat untuk Allah Ta'ala. Hadil ustuwana. Para ulama menjatuhkannya ustuwana. Ini tiang. Hadil ustuwana. Tidak bodoh. Tetapi juga tidak pintar juga. Tidak bodoh. Tidak berbicara. Tidak ila akhir. Semua dinafikan. Khana bin a'azakumullah. Tetapi karena ustuwana. Mati. Tidak memiliki sifat-sifat apapun. Maka maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang diucapkan oleh Jahm bin Safwan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat tinggi dan sangat mulia, sangat sempurna. Memiliki asmaul husna. Memiliki sifatul ula dan memiliki af'al yang semuanya adalah hikmah. Adil ila akhirnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun yang ketiga, karena berkait dengan fi'il, maka dikatakan dengan fi'liyah. Allah pencipta. Apakah menciptakan terus-menerus? Ya tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menciptakan, Allah menciptakan. Kalau terserah Allah SWT. Demikian pula raziq. Apa cirinya sifat fi'liyah? Berkait dengan masyiah. Insya'a. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau tidak, Allah tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala raziq, yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang kehendaki, wa yamna' amman yasha, dan Allah menahan dari orang lain. Yang ini diberi, yang tidak diberi. Terserah Allah. Tata'alluq bimana? Bil masyiah. Wa ta'ammal kaifa jaa bi hadzal ism muqtarinan bi talabis shalah min Allah 'ala rasulih kama 'allamanahu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bi annahu fi maqami talabin aw fi maqam talabil mazid wa ta'arrud li sa'atil 'ata' wa kasratihi wa dawamihi fa ata fi hadzal matlub bi ismin yaqtadihi. Ikhwanu min a'azakallah, perhatikan bagaimana datang nama ini, nama Al-Majid, selalu diiringi atau selalu mengiringi permintaan, seperti permintaan agar Allah memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah adalah pujian Allah SWT. Kama 'allamanahu, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bi annahu fi maqami talabil mazid, karena di situ kedudukannya sedang meminta permintaan-permintaan tambahan-tambahan yang banyak, sedangkan Allah maha luas, maha kaya, maha mulia, maha memiliki, dan pemberiannya tak terbatas, tak terhingga. Cocok. Cocok kalau kita meminta terus memuji Allah dengan Al-Majid. Karena hanya Al-Majid yang bisa memberikan. Yang sa'atil 'ata, yang luas pemberiannya, Al-Majid. Wa kasratihi wa dawamihi, dan banyak memberi dan terus menerus memberi. Fa'ata fi hadzal matlub bismin yaqtadihi, maka datanglah nama tersebut pada perkara yang cocok. Datang nama tersebut di tempat yang cocok. Bismin yaqtadihi, dengan nama yang memang diperlukan saat itu, diinginkan saat itu. Kita ingin keluasan, wahai Allah yang maha luas. Kita ingin rezeki, wahai para, wahai pemberi rezeki. Kan begitu. Kita ingin kasih sayang, kita akan panggil apa? Wahai yang maha penyayang. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Kalau kita ingin dikabulkan doanya, taqabbal doana, ya mujibat sa'ilin. Kan begitu. Menyebutkan nama-nama Allah yang berkait. Sedangkan Al-Majid disebut ketika meminta Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhirnya kalimatnya? Hah? Innaka Hamidun Majid. Karena engkau memiliki sifat Majid yang maha luas pemberiannya, yang maha memiliki segala sesuatu yang tidak pernah habis, yang maha seterusnya yang berkaitan dengan Majid. Maka sesuai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Engkau yang maha terpuji dan engkau Al-Majid, maka kami minta, karena engkau bersifat Majid, berikan pada kami pemberian-pemberian yang terus menerus. Berikan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'ammal kaifa jaa bi hadzal ism muqtarinan bi talabis shalah min Allah. Lihatlah bagaimana kata Majid, sifat Allah Al-Majid, disebutkan mengiringi permintaan salawat atau permintaan shalah kepada Rasulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqulu, sebagaimana engkau juga berkata dalam doamu, Allahumma gfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Apa ismin yaqtadi yang pantas untuk kita panggil? Yang mengampuni, ghafur, yang maha pengampun. Yang menyayangi, rahim. Ya ghafuru ya rahim, ighfirli warhamni ya ghafuru ya rahim. Fahuwa raji'un ila tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatih. maka itu kembalinya kepada tawassul yang syar'i, tawassul yang masyru', yaitu tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Dan itu yang disyariatkan. Boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Wa huwa min aqrabil wasail wa ahabbaha ilaihi, dan itu adalah sedekat-dekat perantara atau tawassul yang paling bagusnya, yang paling dekatnya, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyuruh fad'uhu biha. Allah menyuruh lillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dar alladziina yulhiduna fi asma'ihi. Allah punya nama-nama yang baik, yang mulia, fad'uhu biha, maka panggillah dengannya. Maka ini yang disuruh. Tidak kita justru menyebut manusia, ya Allah aku meminta karena kemuliaan Syekh Maulana. Loh, apa urusannya? Apa kaitannya meminta dengan kedudukan Maulana Fulan, dengan kedudukan Habib Fulan? Allah katakan fad'uhu biha, panggillah dengan nama-nama Allah, dan itu tawassul yang disyariatkan. Ya Allah, dengan perantaraan namamu yang mulia, ya Allah, dengan perantaraan nama-namamu yang tinggi, ya Allah, as'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'al al-Qur'an rabi'a qulubina. Meminta dengan nama Allah. Wa minhu, dan juga disebutkan dalam hadis, dalam musnad, dan juga dalam Tirmidzi, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Hendaklah kalian merengek. Disuruh ketika meminta kepada Allah berdoa, disuruh merengek doanya. Merengek itu terus menerus dengan betul-betul ingin, benar-benar minta alimu biadal jalalil wal ikram. Merengilah kamu dan mengulang-ulang kalimat yadal jalali wal ikram. Alihu dengan ilhah. Wa minhu, dan juga disebut ke dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant al-mannan, badi'u samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan bahwa engkau adalah yang maha terpuji, yang maha memiliki segala pujian. Tiada ilah kecuali engkau, al-mannan, yang maha memberi, badi'u samawati wal ard, yang mengadakan langit-langit dan bumi. Ya dal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan, dan wahai yang memiliki ikram. Apa ikram? Karam, pemberian. Maha memberi, mulia dan maha memberi. Wahai dal jalali wal ikram, seringlah, perbanyaklah kata-kata ini, ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Apa hukum menerima uang dari pembangunan gereja? Emang bangun gereja bagi-bagi uang? Karena terletak di sebelah rumahnya, kenapa enggak boleh digunakan untuk sehari-hari? Wallahu a'lam. Yang jelas, kalau tidak berkait dengan perayaan mereka, Rasulullah SAW pernah diberi hadiah-hadiah oleh orang-orang kafir dan Rasulullah SAW terima. Tetapi Syekh bin Baz menjawab ketika ditanya mereka merayakan kemudian kita dikasih, maka kita tidak boleh menerimanya karena kita tidak ikut merayakan perayaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Orang yang hamil 2-3 bulan disarankan oleh dokter untuk digugurkan karena rahimnya infeksi, jadi membahayakan ibunya jika tidak digugurkan. Bagaimana hukumnya? Dipastikan, kalau memang demikian keadaannya, maka itu termasuk darurat untuk digugurkan. untuk keselamatan ibunya dan anaknya, atau khususnya untuk keselamatan ibunya. Nah, barakallahu fikum. Atau hamil anggur, seperti hamil tapi kosong, nggak ada isinya, itu juga nggak apa-apa untuk digugurkan. Tapi semuanya harus dipastikan, dokternya harus dokter yang terpercaya, muslim muslimah yang terpercaya, sehingga kita tidak dibohongi. Barakallahu fikum. Mungkin kalau dibohongi jarang terjadi, walaupun ada yang terjadi, tapi jarang. Yang lebih sering bukan dibohongi, ditakut-takuti. Bahayanya cuma sekian, dia gambarkan sekian. Ketika datang dokter lain, iya sih memang ada, tapi gak apa-apa, bisa diobatin. Itu selamat. Sehingga kamu bandingkan dengan dokter-dokter yang lain yang lebih thiqah. Barakallahu fikum.